Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuhah, tiga landasan utama dalam agama Islam, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan mengenal agama Islam yang terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan lebih mendalam tentang tingkatan iman, khususnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum itu, kita masih ada tersisa pembahasan dari tingkatan Islam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Maka kita lanjutkan pembahasan tersisa tentang rukun Islam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi. Adapun dalil tentang solat, zakat, dan tafsir tauhid. Dalil rukun Islam, solat, zakat, sekaligus dalil tafsir tauhid. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dalam keadaan hunafa, yaitu berpaling dari kesyirikan, menegakkan solat, dan menunaikan zakat. Itulah agama Allah yang lurus. Perhatikanlah jemaah sekalian, kata Syekh, ayat ini terdapat padanya tiga dalil, atau dalil terhadap tiga permasalahan. Yang pertama, kita ikuti sesuai urutan ayat, tafsir tauhid. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang makna tauhid. Tauhid itu adalah beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, serta berpaling dari kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, tafsir tauhid dalam ayat ini ada tiga poin penjelasannya. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, mukhlisina lahuddin, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau di terjemahan mungkin mengikhlaskan agama untuk Allah, tapi maknanya adalah memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Yang ketiga, hunafa, berpaling dari kesyirikan. Jadi tauhid harus terkandung padanya tiga bagian ini. Ini tiga poin dalam ayat yang mulia ini yang menafsirkan tauhid. Yang pertama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Karena ada orang yang sudah beribadah kepada Allah, tapi dia masih juga beribadah kepada selain Allah. Maka berarti dia belum mentauhidkan Allah. Tauhid itu bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, berpaling dari kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik membatalkan ibadah. Nggak ada gunanya beribadah kalau masih berbuat dosa syirik. Dosa syirik membatalkan ibadah. Inilah tiga poin yang harus terkumpul untuk mengamalkan tauhid, untuk bisa menyembah kepada Allah, menjadi orang yang beriman, mengikuti agama yang lurus, sebagaimana di akhir ayat ini, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi ini permasalahan yang pertama yang terdapat dalam ayat ini. Yang kedua, dalil tentang sholat. Dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita bahwa manusia diperintahkan untuk menegakkan sholat. Maka ini adalah dalil salah satu rukun Islam atau rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan sholat. Dan ini termasuk penentu keislaman seseorang. Menegakkan sholat termasuk penentu keimanan seseorang. Sebaliknya, meninggalkan sholat adalah pembatal keimanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dan menegakkan salat hendaklah terpenuhi padanya empat perkara. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kalau begitu sangat penting mempelajari bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketepatan waktu. Hendaklah kita sholat di awal waktu. Tidak boleh menunda sholat tanpa ada uzur syar'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kekhusyukan. Kekhusyukan di dalam sholat. Inilah jemaah sekalian empat yang harus kita penuhi agar kita bisa menegakkan sholat. Dan jemaah sekalian, sholat adalah juga penentu kebaikan amalan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa banyak orang sholat, maksiatnya jalan terus? Karena sholatnya enggak beres. Kan Allah enggak mungkin salah mengatakan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, tentu bukan ayat itu yang salah, tapi pasti ada yang tidak beres dalam sholatnya. Apakah niatnya tidak ikhlas, atau cara dia sholat tidak ittiba, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak khusyuk atau tidak tepat waktu. Kemudian di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Idza shalahat shalaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amalan pertama yang akan dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Apabila rusak salatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Jadi salat penentu kebaikan amalan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Inilah yang ketiga, menunaikan zakat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus mempelajari hukum-hukum tentang zakat. Namun secara garis besarnya, zakat itu terbagi dua, zakat fitri dan zakat mal. Zakat fitri adalah zakat yang kita bayarkan di akhir Ramadan. Setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, hamba maupun orang merdeka, semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja bagi anak kecil, yang wajib adalah bagi orang tuanya tentunya. Begitu pula budak, wajib dikeluarkan oleh majikannya. Dan ini adalah zakat diri, bukan zakat harta. Makanya orang miskin pun tetap mengeluarkan zakat fitri. Asal dia punya kemampuan, yaitu punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya di malam dan siang hari raya. Kalau dia punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya, maka berarti dia kena kewajiban mengeluarkan zakat. Karena ini tidak melihat kepada harta. Zakat fitri itu zakat diri, bukan zakat harta. Iya. Kemudian yang kedua, zakat harta. Zakat harta tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan, tapi kaitannya dengan nisab dan haul dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan tidak semua harta diwajibkan zakat, hanya sebagian saja. Ini harus kita pelajari. Di antaranya emas dan perak, begitu pula mata uang, begitu pula perdagangan, pertanian, peternakan. Pertanian pun enggak semua bentuk pertanian, hanya pertanian bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang dan disimpan lama, dan bahan makanan pokok. Begitu pula peternakan tidak semua, hanya kambing, sapi dan unta. Jadi enggak semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakat. Seperti mobil, rumah, itu tidak ada zakatnya. Kecuali kita jual beli mobil atau jual beli rumah, maka kita terkena zakat perdagangan. Begitu pula pekerjaan, profesi, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita punya uang dari profesi apapun atau dari sumber manapun, maka terkena zakatnya. Jadi bukan karena kita punya profesi, tapi karena kita punya uang. Itu pun ada syarat. Ada syarat haul dan nisab. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Maka ini harus dipelajari dalam pembahasan fikih. Baik. Kemudian berikutnya, wadalilus siyam. Wadalilus siyami qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang puasa adalah firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jemaah sekalian, ini diantara dalil yang menjelaskan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu kewajiban berpuasa. Maksudnya di sini adalah kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Perhatikanlah ayat ini. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang untuk berpuasa dengan panggilan keimanan. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mengamalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tegaskan, puasa diwajibkan atas kalian. Dan jemaah sekalian, apa hikmahnya Allah kabarkan kepada kita, puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Hikmahnya adalah untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak merasa berat berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kita, maksudnya umat sebelum Islam, mereka itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Lebih rendah daripada kita umat Islam. Kalau mereka bisa berpuasa, harusnya kita bisa lebih baik dalam berpuasa daripada mereka. Jadi, ini yang ingin Allah ingatkan kepada kita. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, melebihi para Nabi sebelumnya. Oleh karena itu, umat beliau pun adalah umat yang paling mulia, melebihi umat-umat para Nabi sebelumnya. Maka Allah ingatkan, puasa ini juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya, dan mereka bisa berpuasa. Maksudnya mereka yang beriman pada para Nabi sebelumnya. Maka kita yang lebih baik daripada mereka, tentu kita harus lebih bisa berpuasa. Dan jemaah sekalian, ini juga adalah dalil, sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwa tidak semua penyerupaan terhadap umat-umat terdahulu dilarang oleh syariat. Walaupun umat-umat terdahulu sudah menjadi kafir, dan sampai hari ini mereka masih berpuasa. Apakah kita enggak boleh berpuasa karena khawatir menyerupai mereka? Tentu tidak. Tetap kita berpuasa. Walaupun Yahudi dan Nasrani hari ini masih berpuasa karena masih menjalankan syariat mereka dahulu, maka tentu kita tetap berpuasa. Sama dengan misalkan kalau betul dulu atau bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi katanya wanita-wanita mereka pakai cadar. Lalu apakah wanita muslimah enggak boleh pakai cadar? Karena orang Yahudi pakai cadar? Tentu tidak. Tetap dia pakai. Jadi ini salah kaprah memahami tasyabbuh. Tasyabbuh tidak terlarang kalau disyariatkan dalam agama kita. Tasyabbuh itu tidak terlarang kalau disyariatkan di dalam agama kita. Walaupun sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Malah seharusnya kita sebagai umat Islam bangga. Ternyata syariat kita diamalkan oleh orang-orang kafir. Bukan malah kita tinggalkan syariat kita karena mereka mengamalkannya. Jadi tasyabbuh yang terlarang, apabila itu tidak diperintahkan dalam syariat, dan itu merupakan ciri khas orang kafir. Sebagai contoh, di hari-hari ini perayaan keagamaan mereka, kekufuran mereka, yaitu perayaan hari lahir Nabi Isa alaihi salam yang mereka yakini sebagai anak Allah. Itu enggak boleh kita ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, itu kufur. Termasuk kekufuran. Kenapa? Menyetujui mereka memiliki keyakinan Allah punya anak adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Karena tidak menganggap kufur sesuatu yang kufur, atau tidak menyalahkan satu bentuk kekufuran kepada Allah, berarti itu persetujuan kepadanya. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Makanya jemaah sekalian, kalau misalkan ada orang yang melakukan kekafiran, mengingkari ayat Allah, atau mengatakan Allah punya anak, atau menghina ajaran agama, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh duduk di majelisnya. Kalau kita duduk di majelisnya, maka berarti kita setuju kepadanya. Kalau kita setuju, kita jadi kafir seperti dia. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Jadi enggak pantas. Itu bukan sekedar tasyabbuh. Kalau kita ikut merayakan atau ikut menyambut pakai pernak-perniknya, topi Santa dan lain-lain, itu bukan sekedar haram, bukan sekedar tasyabbuh, menyerupai mereka. Itu adalah kekufuran. Kalau dalam hati kita menyetujui keyakinan mereka, ini adalah menyambut hari lahir anak Allah, maka itu adalah kekufuran, bukan sekedar tasyabbuh. Jadi itu contoh tasyabbuh yang terlarang. Pertama, karena itu ciri khas mereka. Yang kedua, tidak diperintahkan dalam agama kita. Dengan itu saja sudah cukup. Menyerupai orang kafir itu terlarang. Apalagi kalau itu mengandung perbuatan dosa kekafiran, tentu lebih terlarang lagi. Baik. Jadi ini ayat menunjukkan tidak semua bentuk tasyabbuh terlarang di dalam syariat. Iya. Kemudian ayat ini juga memberi pelajaran ibadah yang kita lakukan, khususnya puasa. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa, maka kita akan mencapai derajat ketakwaan. Puasa yang sebenarnya itu bagaimana? Puasa yang bukan hanya mencegah kita dari makan dan minum atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tapi puasa yang mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kita puasakan lisan kita dari mengucapkan yang haram, kita puasakan mata kita dari memandang yang haram, kita puasakan hati kita dari berangan-angan yang haram. Maka puasa seperti ini yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa yang tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, itu adalah puasa yang tidak berarti, tidak ada gunanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Enggak ada pahala sama sekali, karena puasanya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Adapun dalil rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah, adalah firman Allah Azza wa Jalla, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk Allah melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan seluruh makhluk. Surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini menerangkan kepada kita kewajiban melakukan haji untuk Allah, yaitu perjalanan ke Baitullah yang ada di Makkah, ke Ka'bah yang mulia. Namun tidak semua umat Islam yang diwajibkan untuk berhaji. Yang diwajibkan berhaji hanyalah yang memiliki kemampuan untuk kesana. Apa yang disebut kemampuan itu? Kata para ulama, azzat warrahilah, adanya perbekalan dan kendaraan atau transportasi yang bisa menyampaikan dia ke kota Makkah. Dan kalau dia adalah seorang kepala keluarga yang menanggung